Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira summa ma ba'd yaqulu al imam ibn al qayyim rahimahullah berkata al imam ibn al qayyim rahimahullah وسنزيد هذا المعنى إن شاء الله تعالى إيضاحا وبيانا عند الكلام على تداوي الرقى والعوذ النبوية والأذكار والدعوات وفعل الخيرات ونبين أن نسبة طب الأطباء إلى هذا الطب النبوي كنسبة طب ترقية والعجائز إلى طبهم كما اعترف به هذاقهم وأئمتهم ونبين أن طبيعة الإنسان أشد شيئا انفعالا عن الأرواح وأن قوى العواد والرقى والدعوات فوق قوى الأدوية حتى إنها تبذل قوى السموم القاتلة قال الإمام ابن القيم رحمه الله maka kami akan menambahkan terhadap makna ini insyaallah dengan sejelas-jelasnya dan segamblang-gamblangnya. Indal kalam ala tadawi biruqa, terutama tentang berobat terapi dengan ruqyah. Jampi-jampi meruqyah baik dengan Al-Quran, Sunnah. Wal-uwad, perlindungan pada Allah dari sunnah nabawi wal-azkar zikir. Wal-da'wat, berdoa, doa pada Allah. Wafi'lil khairat, berbuat baik. Berbuat baik seperti sedekah dan yang lainnya dari perbuatan-perbuatan baik. Wa-nubayyinu anna nisbata tibbil atibba' ila hadza tib nabawi, dan kami akan menjelaskan kata Ibnu Qayyim rahimahullah tibul atibba pengobatan para tabib dibanding dengan pengobatannya Nabi SAW perbandingannya seperti pengobatan orang-orang yang di pinggir jalan, orang-orang yang lemah. Nah, dibandingkan dengan pengobatan Nabi SAW jauh. Kama tarafa bihi hudzaquhum wa aimmatuhum. Hal ini sebagaimana para senior mereka, pembesar mereka, suhu-suhu mereka, para aimmah mereka, para pemimpin, tabib-tabib mereka yang senior, yang sudah puluhan tahun, mengetahui, ya, mengakui, mengetahui, bahkan menyetujui bahwasanya perbuatan baik, zikir, ya, istighfar, berdoa, fi'lul khairat, itu lebih ampuh. Ya, lebih ampuh daripada herbal, daripada obat-obatan. Wa nubayyinu anna tabi'atal insaniyah, dan kami akan menjelaskan bahwasanya perilaku manusia, sikap dia, perilaku dia, kejiwaan dia, bahasa sekarangnya, attitude-nya dia. Ini lebih kuat pengaruhnya untuk penyembuhan. Infialan adal arwah akan menyembuhkan ruh seseorang. Dan kekuatan doa, perlindungan pada Allah, minta pada Allah, ruqyah, berdoa. Lebih jauh dan jauh dan jauh lebih kuat dibanding dengan obat-obat herbal, obat-obat biasa. Bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah, hatta innaha tubtilu quwwat sumumul qatilah. Ruqyah, minta pada Allah, berdoa pada Allah, itu lebih kuat dan lebih bisa mencegah racun yang membunuh sekalipun. Ya, misalkan dia digigit ular berbisa, dia ruqyah. Padahal racun yang sudah mengalir ke seluruh tubuhnya, yang seharusnya diobati dengan herbal atau yang semisalnya. Tapi karena dia faham tentang ruqyah, dia mendekatkan diri kepada Allah, dia bertaqarrub kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah. Seperti kisahnya siapa? Imam Qurtubi atau Imam Tabari. Ya, Adhan Tabari. Yang anak ingat Imam Tabari rahimahullah. Pernah suatu hari beliau terlupakan dari apa? Zikir pagi sore. Ya, yang seharusnya zikir pagi sore terlupakan. Akhirnya apa? Tersengat kalajengking. Kalajengking biasanya apa? Ada racunnya. Akhirnya beliau introspeksi diri. Ini ada apa? Ada sesuatu yang salah. Biasanya enggak seperti ini. Ternyata luput beliau, terluputkan dengan apa? Membaca ruqyah. Yang biasanya kala jengking atau apa tidak menggigitnya. Nah ini, kalau diganggu oleh serangga, diganggu oleh setan, diganggu oleh yang lainnya, mau dia hewan berbisa, karena dia meruqyah dirinya, misalkan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Setiap kali dia singgah pada tempat yang asing atau tempat yang baru ditempati, dia baca itu, maka tidak akan berbahaya makhluk sedikit pun, apapun bentuk makhluknya. Ya, tapi karena luput, lupa, lalai, nah ini yang bahaya. Nah, justru ini lebih kuat, bisa menghentikan racun. Racun yang mematikan, racun yang membunuh sekalipun, yang mematikan. Yang mungkin per detik dia bisa mati, tapi karena ruqyah, dia selalu minta perlindungan pada Allah, mohon pada Allah, berzikir pada Allah, berdoa pada Allah. Mau itu racun yang ganas, yang mematikan, maka tidak akan bisa mempan dengan izin Allah. Artinya kekuatan ini lebih kuat dibandingkan dengan apa? Hah? Dengan obat-obatan, dengan herbal, dan yang semisalnya. Ini penting. Kenapa kadang di herbal, diobati, diterapi, kok balik lagi? Kok gak sembuh? Kok balik lagi? Kok kumat lagi? Kok gak sembuh? Ya mungkin ada yang salah pada dirinya. Sehingga yang seharusnya dia sembuh, hitungan biasanya sembuh, kok gak sembuh-sembuh malah. Ini ada sesuatu. Mungkin dia memakan harta orang lain dengan yang haram. Maka kalau mau sembuh ya sedekah kan. Kalau mau sembuh ya dibalikan harta-harta yang haram. Karena susah, mau diobatin juga gak sembuh-sembuh. Susah, mau diobatin juga lama. Ngabisin duit juga sama. Atau mendingan dihalalkan, mendingan dia membayar hutang, mendingan dia kembalikan hak orang lain. Dia sembuh, orang lain juga mendapatkan manfaat. Tapi karena ego, tapi karena angkuh, waliyadzubillah, dia pun tidak mau. Ya, akhirnya dia pun terkena penyakit dengan waktu yang sangat lama. Ini yang harus diperhatikan. Kenapa orang kok diobati bolak-balik, ramari-mari, gak sembuh-sembuh? Bukan obatnya mungkin, tapi jiwanya yang sudah jahat. Ya, yang sudah berkarat, yang sudah terlalu banyak dosa dan kemaksiatan. Ya, karena di herbal atau diobatin, dijamu juga lama, susah. Ternyata bukan itunya. Ternyata karena dia memakan hak orang lain. Nah, ini yang harus diintrospeksi. Enggak perlu tersinggung yang seperti itu, enggak perlu tersinggung. Jangan marah yang seperti itu. Justru bagus kalau di kasih masukan, dikasih tahu, oh mungkin coba diingat pernah enggak melakukan hal-hal yang kaitannya dengan manusia. Coba dihalalkan, taubat kepada Allah, kembalikan hak orang lain. Ini banyak yang seperti ini. Karena kita sudah mencoba ribuan pasien seperti itu, susah. Ada yang susah sembuhnya, bukannya gak bisa. Ternyata memang ada hak-hak orang lain yang tersangkut padanya. Ini penting dalam pengobatan, sehingga bukan sekedar herbalnya yang ampuh, bukan. Ya, kembali lagi kepada itu. Kekuatan dari Allah, kesembuhan dari Allah, perlindungan dari Allah. Nah, semuanya Allah turunkan penyakit, Allah juga menurunkan obatnya. Oleh karena itu, bersandar, meminta, memohon kesembuhan hanya kepada Allah, bukan kepada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan, herbal, hanya wasilah saja. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.